nusa kentayangan, enakan jalan melenggang, melenggang di waktu pagi, jalan gampang cari rezeki, melenggang di waktu siang, jalan gampang cari uang, melenggang di waktu senja, pandangan sedap dirasa.